Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ashadu an la ilaha illallah sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Taib, أخذنا في درس الماضي شيئا من باب الثالث فيما يتعلق بمسألة مستحب مستحبات الصيام. من يذكر لنا فائدة؟ Tapi pada pertanyaan yang lalu telah kita ambil sedikit dari apa yang berhubungan dengan masalah perkara yang dimustahabkan ketika berpuasa. Tapi siapa yang menyebutkan faedah? Alhamdulillah. Indak. Indak. Man, jalis indak. Siapa yang duduk di sebelah? Enggak hadir. Hadir insyaallah. Umar. Nah, takhir. Nah. Nah. Nah. Wa insyaallah naqra fi sadisah yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, al-iktharu minas sadaqah, berbanyak sadaqah. Wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa taftiris sa'imin, memberi makan orang yang berpuasa. Wa sa'iri a'malil bir, dan seluruh dari amalan-amalan kebaikan. Apapun apa yang sifatnya berhubungan dengan Allah, ibadah, atau apa yang berhubungan dengan manusia di dalam bermuamalah. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair, bahwasannya Rasul manusia yang paling dermawan terhadap kebaikan. Ini sifat dari para sifatnya Rasul, paling dermawan di dalam kebaikan. Ma indahu syai' minal aghrad, beliau tidak memiliki apapun tujuan ketika beliau dermawan terhadap manusia. Demikian juga para sahabat Abu Bakar, Umar, senantiasa mengharap wajah Allah, sehingga bagia dakwah mereka taib terus menerus langgeng. Karena maka nalillahi bagia, sesuatu itu kalau niat yang ikhlas maka tetap ada. Wa maka nalighairillahi qata', kalau sesuatu tadi hanya di naam niatkan untuk manusia, terputus. Baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan nyatalah beliau lebih sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Jadi orang yang semakin fahim dengan ilmu akan semakin tawadhu. Orang yang semakin paham dengan ilmu maka akan semakin banyak untuk tadabbur wa tafakkur, untuk meresapi, memikirkan, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati di dalam melangkah, senantiasa difikirkan. Dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan karena beliau sangat tahu betapa mulianya bulan ini. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan beliau. Jadi sering malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisharat, menemui Rasul. Ya, untuk menemui Rasul. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril menemui Rasul setiap malam di bulan Ramadan. Dan Jibril ketika turun ke langit dunia ini bukan atas keinginan pribadi sendiri, tetapi karena apa? Perintah Allah. Baik dengan wujud seperti manusia atau dengan wujudnya yang asli. Baik. Fayudarisuhul Quran, saling mudarasah, ya, saling tadarus, menyimak Al-Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasul ketika dijumpai oleh Jibril, na'am, semakin bertambah kedermawanan beliau terhadap kebaikan seperti angin yang bertiup. Baik. Tidaklah hal ini melainkan karena ilmu, al-fahmu wal-fiqh yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semakin paham hakikat sesuatu, beliau semakin menjaganya. Dan kita belum sampai ke tingkatan itu. Baik. Terkadang ilmu yang kita miliki ini belum bisa membimbing diri kita. Dan itu memang sifat manusiawi seorang manusia. Baik. Maka yang selamat adalah seseorang yang senantiasa berusaha menundukkan dirinya, hawa nafsunya di atas ilmu. Kalau kita tidak bisa benar terus, maka usahakan dirimu berjalan di atas ilmu. Engkau salah, dapat pahala. Engkau benar, pahalamu 2 kali lipat. Karena zaman setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum. Ya. Zaman setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga. Baik. Tetapi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada, makna ijtahada itu orang yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu. Ya, pengin mempraktikkan sesuatu sesuai dengan ilmu. Ini ijtihad. Ya, tidak sembrono. Ya, tidak cenderung nekat, tidak cenderung ngawur. Tetapi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada fa asab falahu ajran. Barang siapa yang bersungguh-sungguh meniti ilmu, mencari ilmu, mempraktikkan ilmu, kemudian benar, pahalanya 2. Pahala kesungguhan yang dia miliki untuk mencari ilmu dan mengamalkannya, dan pahala pas tepatnya perbuatannya. Sebaliknya, man ijtahada, barang siapa yang berusaha untuk meniti jalan ilmu, senantiasa berada di atas ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu, terjatuh ke dalam kesalahan, falahu ajrun, dia mendapatkan satu kebaikan. Mendapatkan satu apa? Kebaikan. Tetapi kalau orang tadi tidak ijtihad, dalam artian ketika dia berjalan tidak berusaha di atas ilmu, dan dia tidak berusaha menggali ilmu, berusaha berucap dengan ilmu, berbuat dengan ilmu, kemudian salah, dosanya 2. Salah dalam berbuat dan salah dalam berjalan. Kalau betul, tidak diberikan pahala. Ini orang yang berjalan tidak di atas ilmu. Betulnya tidak dapat pahala, salahnya 2 dosa. Sebaliknya, Nah, qala rahimahullah, as-sabi'ah al-ijtihadu fi salatil lail. Ijtihad, bersungguh-sungguh dalam salat malam. Ini penamaan lain dari salat tarawih. Salat tail ini salat secara umum, tetapi kalau dilakukan pada bulan puasa maka dikatakan salat tarawih. Kenapa dikatakan tarawih? Karena ada istirahat, ada rohah, ya, baina rak'atain, di antara satu salat dengan yang lainnya. Itu dikatakan salat tarawih. Kenapa? Karena satu salat dengan yang lainnya diiringi dengan istirahat. Maka dikatakan rawah, rawaha tarawih. Ini apa maknanya? Istirahat. Karena panjangnya berdiri, setelah selesai capek, istirahat. Nah, dikatakan apa? Duduk istirahat di antara dua salat karena panjangnya tadi, dikatakan rawah, ya. Nastarih. Dikatakan salatnya dengan salat tarawih, salat yang diiringi dengan apa? Istirahat. Ya, tidak ya terus-terusan. Ini cara makna. Toh itu tapi la baksa, sesuai dengan kemampuan. Di salatul lail ini nama lain dari salat tarawih. Wa bil akhasi fil asril awakhir min Ramadan, terkhusus pada 10 hari terakhir. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr shadda mizaruhu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Ya, tidak mendekati istrinya. Kemudian beritikaf, menghidupkan malam-malam itu dan membangunkan keluarganya. Hadisnya muttafaq alaih. Wa li umumi qalihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini ma'ruf. Kemudian yang berikutnya al-i'timar, umrah pada bulan Ramadan. Ini ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan ini pahalanya seperti haji. Pahalanya saja, bukan menggugurkan wajibnya haji. Jadi kalau kita umrah pada bulan Ramadan, pahalanya seperti haji, bukan berarti menggugurkan haji kita. Kalau kita masih punya rezeki, masih wajib untuk berhaji. Baik, hanya sekedar pahalanya saja. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan seperti apa? Haji. Hadis rawahu Muslim. Kemudian yang kesembilan, qauluhu inni sha'imun. Ucapanmu saya berpuasa. Baik dengan bahasa kita atau bahasa Arab, inni sha'im liman syatamah, terhadap orang yang mengajaknya untuk syatam. Syatam ini caci maki. Engkau diajak khusumat, diajak adu mulut. Kalau orang Jawa pepatahnya ono catur mungkur. Kalau ada adu mulut, hindari ya, jangan diajak berantem. Ini termasuk daripada kewibawaan seseorang. Ini ya, ono catur mungkur. Kalau ada pembicaraan sudah ditinggalkan, kalau tidak ada kepentingan, apalagi puasa. Ya, baik. Kalau kita dipancing, maka menghindar, jangan mendekati umpan. Baik, yang lebih besar ya, lebih baik untuk kita dapatkan. Walidzal wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab, fa in syaa fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mra'un shaimun." Hal itu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berada pada hari kalian berpuasa, ya, bulan Ramadan, maka jangan berkata yang keji dan jangan mengumpat, mencaci maki, baik dengan lisan atau dengan tulisan. Baik dengan lisan atau tulisan. Ya, masuk pada yang mengadu domba. Walayyadzubillah. Taib. Fa in sabbahu ahadun. Kalau seandainya ada seseorang yang mencelamu, au qatalahu, dan mengajak untuk berperang, berkelahi, Falyakul, maka hendaklah dia berkata, ini mro'un sa'in, aku sedang berpuasa, aku ini seorang yang sedang berpuasa. Ini ternyata ucapan ini termasuk ucapan sunni, termasuk ucapan yang ma'thur, ada atharnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai. Kalau orang yang apa namanya mengajaknya untuk na'am berperang tadi, seorang yang mukmin, maka dia akan tersadar. Ya, akan tersadar dengan perbuatannya. Ini sekaligus nasihat. Jadi orang itu kalau misalkan memang bisa sekali mengucapkan, sekaligus bantahan, sekaligus apa? Sebagai nasihat. Ya, kalau dalam arti mengelak dan menyerang, bukan berantem, tapi mengelak tapi masuk. Ucapan ini mengelak untuk diajak berantem, tapi pemasuk dalam artian menasihati dia. Nah, ini termasuk daripada siasat dalam berdakwah kepada manusia. Mengelak tapi menyerang, mengelak tapi apa? Memberikan apa? Masukan. Seperti itu. Tidak kemudian meladeni kejelekan dengan kejelekan. Walaupun na'am dalam syarat ini boleh kita membalas ya sekadarnya sesuai dengan apa yang mereka timpakan kepada kita, tetapi na'am yang terindah dari itu semuanya adalah menyingkir dan memberikan kebaikan, nasihat-nasihat yang mulia. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak selesai kewajiban kita. Nah, kemudian yang kedua, masalah tsaniyah makruhatus siyam, perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Yukrahu fi haqqi sha'imi ba'dul umur, dibenci pada haknya orang yang berpuasa sebagian perkara. Allati qad tu'di ila jarhi shaumihi, yang mengantarkan kepada cacat puasanya. Wa naqsi ajrihi, kurang pahalanya. Wahia, dan hal itu yang pertama, al mubalaghatu fil matmadhah wal istinshaq, berlebih-lebihan. Nah, istinshaq yang berlebih-lebihan terkadang bisa terminum. Jadi kita masukkan lewat hidung, kita isep, nanti apa, airnya akan keluar dari mulut. Dan ini masnun kalau seandainya tidak berpuasa. Dan ini sebagian adalah termasuk dari obat. Dan ini kita rasakan ketika musim dingin, dan ini terkadang pilek itu nyumpal di sini. Tapi kalau kita istinshaq sampai masuk ke mulut, kemudian kita buang lewat mulut, ini kadang memberikan plong di sini. Memang panas, panas sekali. Tapi kalau kita biasakan, nanti apa, akan seger. Dalam artian akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidung ini. Nah, kalau puasa hal itu dilarang dan bahkan bisa membatalkan puasanya. Wal istinshaq, dan juga berkumur-kumur. Wadhalika khasyatan an yadhhab al-ma'u ila jawfihi, hal itu ditakutkan air akan menuju ke dalam tenggorokan. Liqali sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Ya, berlebih-lebihan silakan untuk istinshaq kecuali engkau berpuasa. Setiap perkara yang mengantarkan kepada kejelekan kita dilarang. Wasilah ila syai'in kahukmihi, al-wasail lahu hukmul maqasid. Wasilah-wasilah itu menempati hukum maksudnya. Wasilah itu mubah, kalau maksudnya buruk maka jadi buruk. Ya, tapi kalau wasilahnya sudah buruk ya buruk, walaupun dipakai untuk kebaikan. Jadi tidak boleh saya mencuri tapi untuk menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau wasilahnya mencuri, apa kemudian hukum mencuri jadi wajib untuk kita lakukan? Nah, ya, yang diinginkan wasilah di sini yang mubah. Ya, contoh dakwah, saya pengen mewajibkan dakwah, tapi dengan cara apa? Misalkan uangnya diambil dari riba, uangnya diambil dari ya praktek-praktek ribawiyah. Tujuannya apa? Untuk mewajibkan dakwah. Sudah haram hukumnya. Walaupun dakwah ini hukumnya apa? Wajib untuk diperjuangkan. Tapi kalau ya dasarnya diambil dari perkara-perkara yang makro dan bahkan haram, maka tetap menempati tempatnya, haram, makruh, walaupun tujuannya apa? Mulia. Nah, terus apa yang diinginkan dengan kaidah al-wasailahu Allah ahkamul maqasid, wasilah-wasilah yang mubah yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Ya, wasilah yang sifatnya boleh untuk dikerjakan, tujuannya untuk hal yang mulia. Nah ini maka apa? Yang wasilah yang sifatnya mubah tadi boleh tadi, maka menempati hukum tujuannya. Kita makan mubah, tapi kalau makan kita tujuannya untuk supaya kuat ibadah, makannya menjadi hukum ibadah tadi. Hukumnya apa? Hukum ibadahnya asalnya wajib, makanya jadi wajib. Minumnya tadi mubah, tetapi kalau tujuannya untuk memperkuat ibadah, maka jadi wajib. Seperti itu. Baik, seperti jalan. Jalan itu apa hukumnya? Mubah. Mau jalan silakan, mau duduk silakan, mau tidur silakan. Tapi kalau jalanmu menuju majelis ilmu dalam rangka ilmu yang engkau hendak timba ini, sesuatu yang engkau butuhkan, ain, fardu ain, maka jalanmu ini apa hukumnya? Fardu ain, mendapatkan pahala apa? Fardu, fardu ain. Nah, ini yang diinginkan dengan al-wasail laha ahkamul maqasid. Demikian juga di sini. Baik. Istinsyak boleh, tapi kalau tujuannya sampai menghancurkan puasa, jadi dilarang. Kemudian yang kedua, al-qublatu liman taharraka syahwatahu, mencium bagi seseorang yang bergerak syahwatnya, muncul. Baik. Tapi ini ciuman yang khusus, bukan ciuman-ciuman sekedar ciuman. Ciuman hukumnya boleh, tapi khusus bagi mereka yang mendatangkan syahwat, maka dilarang. Kalau tidak, maka diperbolehkan. Wa kana mimman la ya'man 'ala nafsihi, dan terbukti bagi seseorang yang tidak merasa aman pada dirinya, fayakrahu lisa'im an yakbal an yuqabbila zaujatahu, untuk mencium istrinya, au ammatahu, atau budak perempuannya, li'annaha qad tu'di ila itharati syahwati, karena hal itu bisa mengantarkan itharah. Itharah itu mengobarkan syahwat. Allati tajuru ila fasadi shaum, yang bisa mengantarkan rusaknya puasa, bil imna'i wal jima', dengan imna' bagi yang belum punya istri, atau jima' bagi yang sudah punya istri. Ya. Yang tadinya boleh ya, dan bahkan ya dianjurkan, tetapi kalau nanti bisa mengantarkan kepada kejelekan, maka diharamkan. Fa in amina 'ala nafsihi min fasadi shaumihi fala ba's. Kalau seandainya aman ya al-qublah tadi pada dirinya, tidak menggerakkan syahwatnya, tidak sampai mengantarkan kepada perkara yang buruk, maka tidak mengapa. Hoi. Maksudnya kalau wasilah tadi yang kita kerjakan tidak mengantarkan kepada hal yang haram, tidak mengantarkan kepada hal yang mustahab apalagi yang wajib, maka silakan. Kalau itu mustahab, hukumnya apa? Mubah. Tidak mendapatkan apa-apa, karena yang mubah itu sifatnya boleh-boleh saja. Nah, yang mubah tidak diberikan pahala, tidak pula diberikan dosa. Tinggal ujungnya kemana? Itu yang sifatnya mubah. Nah, ini dikatakan wasail yang bisa mengambil hukum puncaknya tadi. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Apa dalilnya? Nabi dulu mencium istrinya, beliau puasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah ummul mukminin, wa kana amlakakum li'arabihi aw li'irbihi. Dan nyatalah beliau itu orang yang paling menguasai syahwatnya. Ai hajatihi. Di sini terharakati li'arabihi, sebagian mengerti li'irbihi. Wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikihi. Demikian pula bagi dirinya menjauhi setiap perkara yang na'am urusannya tadi bisa mengobarkan syahwat dan juga menggerakkannya. Contoh kaidah mati nadhari ila zaujah, terus menerus memandang istri. Biasanya ini terhadap apa? Pasangan baru. Nah, atau yang lain, dengan wasilah gambar, dengan wasilah taib, film, atau yang lainnya, atau langsung bertatap, ditatap. Ini kalau sampai menghasilkan perkara tadi, maka dilarang. Awil ammah, atau budaknya. Jadi kalau memandang sampai keluar air maninya, puasanya batal, tetapi tidak membayar denda. Ya, tidak membayar denda. Li'annahu qad yu'di ila al-imna'i awil jima'. Hal tersebut dilarang, awit tafakkur fi sya'nil jima', atau dia berangan-angan berpikir tentang masalah jima'. Li'annahu qad yu'di ila al-imna'i awil jima', kan hal ini bisa mengantarkan kepada yang haram tadi, imna' atau jima'. Yang ketiga, bal'un nukha khunukhamah, menelan ludah, menelan riak yang sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam tidak apa-apa, masih di dalam seperti ini kita ngomong kemudian ada tidak masalah. Tapi kalau sudah mau keluar, nukho'ah itu kotoran dalam, kotoran dalam, nukho'ah ya. Kalau ludah itu lu'ab, kalau nukho'ah ini kotoran dari dalam ya, riak atau batuk yang mau keluar, telan lagi. Tapi kalau ludah yang di mulut ini tidak. Li'anna dhalika yasir ila jawf, karena menelan ini bisa sampai kepada tenggorokan. Wa yuqawwa bihi, terkadang bisa menguatkan. Ila janibil istikdari wa dharar, dipandang dari sisi kotoran dan juga bahaya. Alladhi yahsul min hadal fi'l, yang bisa naam dihasilkan dari perbuatan ini, juga hendaknya berhati-hati karena itu kotor. Ludah beda, tapi kalau nukho'ah tadi riak, kemudian baik dari batuk atau yang lain sebagainya, ini jangan ditelan. Baik, kalau ditelan waktu puasa maka puasanya batal, tapi kalau ludah ini bukan, tidak mengapa. Kemudian yang ke ala, ini makruh ya. Ini makruh tadi. Makruh. Jadi yang pertama tadi, kalau sampai mengantarkan kepada tenggorokan batal, tapi kalau melakukannya tidak sampai, hukumnya makruh. Maka sebagian dari madhab Syafi'iyah, mereka melarang kalau puasa berkumur. Dan ini yang mendapatkan dulu waktu masih SD, diajari sama nah, gurunya, tidak boleh berkumur ketika puasa. Karena apa? Bisa membatalkan puasa. Padahal ini salah. Maksudnya bukan seperti itu. Demikian juga menelan ludah, apa, menelan riak tadi, hukumnya makruh. Di samping penyakit dan juga kotor, menjijikkan. Kemudian yang keempat, dzukut ta'am ligharil hajah, mencuci makanan tanpa ada kebutuhan. Ini hukumnya makruh. Kalau banyak batal. Fa in kana muhtajan ila dzalik, kalau seandainya butuh padahal itu, kan yakuna tabbakhan, dia seorang yang memasak. Yahtaju lidzauqi milhihi aw wa ma asbahahu, untuk mencicipi asin atau yang serupa, fala ba's, maka tidak mengapa. Ma'al hadari min wusuli syai'in min dhalika ila halqih, dengan waspada masuknya suatu hal itu pada tenggorokan. Baik. Alhamdulillah. Tidak usah lama-lama. Itu di baik, fahami bersama. Itu semuanya wasail. Kalau sampai menghantarkan kepada lebih daripada itu, maka hukum dilarang. Nah, yang paling mencicipi makanan yang tidak membatalkan itu prakteknya seperti itu, sulit. Kalau antum gosok gigi gimana kira-kira? Bisa apa enggak? Ya seperti itulah mencicipi makanan. Dengan catatan apa? Yang masuk tadi dikeluarkan walaupun masih ada rasa pedes. Kalau gosok gigi kira-kira, kalau yang itu pedes kan? Nah, selama dikeluarkan kemudian setelahnya kan masih di sini kan masih ada. Nah, itu tidak apa-apa. Demikian juga makanan. Jadi makan itu di sini. Dah, buang. Jangan sampai ditelan. Karena perasa itu di sini, perasa. Lidah itu kan kalau dokter kan di anu kan perasa di sini. Kalau di tengah rasanya pahit. Coba aja masukkan semua di tengah, pahit. Obat itu kalau di sini enggak pahit, tapi kalau sudah sampai di tengah. Nah, itu seperti orang gosok gigi. Jadi istilahnya dibuang semuanya yang ada, kemudian setelahnya mungkin ada rasa pedas atau apa, itu sisa. Nah, seperti kita minyak pakai minyak angin. Boleh puasa. Enggak apa-apa. Masuk enggak yang rasa pedasnya ke sini? Masuk. Demikian juga apa? Ketika mencium makanan. Itu tabiatnya. Mudahnya seperti itu. Kita biasakan dengan apa? Gosok gigi tadi. Siwak. Allah alam sa. Mantap. Biasanya di saat wudu ya. Ha. Kita kan berusaha untuk membuang air yang kita masukkan karena berpuasa. Kadang masih ada rasa macam-macam. Itu namanya was-was. Nah, selama kita sudah yakin kita buang, selesainya sudah. Enggak apa-apa. Seakan-akan padahal mungkin ludah kita. Nah, iya, memang semuanya merasakan, tapi tetap itu was-was. Jadi selama don kita, apa yang kita masukkan sudah kita keluarkan, don besar kita sudah. Gitu. Itu namanya was-was. Dan bahaya penyakit was-was ini kalau dibiarkan. Baik, jadi masalah dalam syarat kita itu diberikan kaidah dan al-yasir ma'fu. Sesuatu yang sedikit itu di maafkan. Seperti mati. Mati itu najis. Tetapi apa? Karena sedikit keluarnya cukup dipersegi. Al-yasirul ma'fu, yang sejauhnya sedikit itu dimaafkan. Jadi selama keyakinan kita apa yang kita masukkan tidak kita buang semuanya, sudah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.